bertemu dengan dambaan hatiku. Kita pun berjanji berjumpa malam ini. Daku tak sabar lagi menanti. Tapi bila kita bertatapan, segala ucapan seakan